Mitra Bisnis, demo ribuan supir taksi di Batam yang menolak kehadiran operator taksi baru di sana, akhirnya membuat Pemkot setempat mencabut izin operasi yang telah diberikan kepada operator baru tersebut. Padahal operator baru telah mengeluarkan investasi yang tidak kecil dengan membeli ratusan mobil, membangun pul, juga membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Batam, Oka Simatupang. Pak Oka, apa komentar Anda melihat hal ini? Jadi gini ya, ya kita melihat itu juga satu fenomena yang nggak baik lah. Di mana wali kota sudah mengeluarkan izin untuk 300 taksi Bluebird itu, kemudian ada demo wali kota mencabut. Kita melihat dari sisi kewibawaan pemerintah sebetulnya itu nggak baik gitu ya. Seharusnya kan sebelum itu diterbitkan, harus ada penelitian yang matang lah, apalagi itu menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Dan saya kira masalah taksi di Batam juga bukan baru kali ini. Sebelum ini juga ada dulu, Silver Cap kalau nggak salah, sama kasusnya seperti ini. Nah, jadi saya pikir kembali harusnya diadakan penelitian yang bagus, baru diambil langkah. Begini, supir-supir taksi di Batam itu kebanyakan itu sudah tua-tua memang mobilnya. Dan mayoritas itu kepunyaan supir gitu, mobil-mobil itu. Meskipun mereka tergabung di dalam koperasi-koperasi atau perkumpulan apalah, organ apa semacam itu untuk mereka melakukan kepentingan seperti asosiasi gitu. Tapi taksi-taksi itu punya mereka. Sehingga kalau ada kebijakan itu langsung kena ke supir-supir itu, bukan ke asosiasi atau organisasi yang menaungi mereka. Itu jadi efeknya itu memang langsung ke supir yang kebetulan itu ya mata pencarian mereka. Itu sekarang yang jadi masalah, yang nggak gampang memang menangani seperti itu, karena itu mereka juga sudah merasa sekian puluh tahun kan melayani pariwisata di Batam dan merasa juga menjadi ujung tombak pariwisata di pulau ini kan. Wah, kok kami tiba-tiba ada orang yang punya uang datang-datang kami ditendang keluar, padahal kami sudah juga bertahun-tahun, berpuluh tahun berkiprah di situ gitu loh. Nah, ini saya melihat ini memang pemerintah daerah harus bijak gitu. Sebelum dia mengambil langkah itu, dia harus ikut mempertimbangkan itu. Saya sebagai Ketua Apindo, di sisi lain, ya menginginkan pulau ini maju lah. Kalau saya jadi penumpang suruh milih, ya saya pilih yang bagus, pilih yang murah, pilih yang pas gitu, aman kan, pasti gitu. Jadi sekarang kita lihat masyarakat Batam ada pro dan kontra terhadap lahirnya Bluebird di pulau ini gitu. Melihat kondisi saat ini di mana izin yang telah diberikan justru dicabut oleh Pemkot akibat demo sopir itu, juga dinilai beberapa kalangan menimbulkan ketidakpastian iklim usaha. Menurut Bapak, solusi seperti apa yang dibutuhkan jika melihat kondisi ini? Kalau kami sih setuju, biar aja. Kenapa? Kan nanti masyarakat yang memilih gitu. Kalau ini dipertahankan juga, masyarakat juga tidak akan memilih kan. Menurut saya sih ini harus diulang lagi lah. Diulang lagi, duduk lagi, diteliti lagi. Artinya mengakomodir semua kepentingan gitu. Jadi kepentingan si supir-supir tua yang di mobil tua itu juga jangan karena hadirnya Bluebird. Kan kita sekarang yang bagus itu membuka lapangan kerja. Tidak berarti membuka satu lapangan kerja mematikan lapangan kerja lainnya. Kenapa nggak duduk? Siapa tahu ya. Supir-supir itu diajak ikut berpartisipasi di Bluebird, cari makan di situ. Umpamanya seperti itu ya, sederhana saya berpikir. Kenapa nggak? Kan bisa aja ditempuh gitu. Nggak, kalau dibilang, wah nggak ini, nggak seperti supir Jakarta, ability-nya. Itu kan masalah sebentar aja, dilatih atau ya dibuat supirnya supaya klasifikasinya sama dengan supir-supir Bluebird di Jakarta. Nggak ada masalah, tapi kalau duduk bersama, dilihat, kuncinya gini lah. Harus mengakomodir semua kepentingan. Pulau ini kecil, itu. Jadi ada demo taksi, macet semuanya. Airport nggak jalan, apa nggak jalan gitu. Tapi jika diulang lagi, bagaimana dengan kerugian investasi yang dialami oleh operator taksi tersebut? Di mana mereka telah mengeluarkan investasi yang tidak kecil, Pak? Saya bilang kalau sudah ke situ, kalau sudah sampai ke situ, ya kita terpaksa harus menyelesaikan itu secara hukum lah. Saya kira secara hukum, karena itu nggak bisa dirundingkan lagi kalau sudah suaranya gitu Bluebird. Ya kita juga bisa memahami kenapa tadinya dikasih izin, sekarang udah investasi lalu nggak boleh kan. Saya kira kan ada beberapa perjanjian yang mereka tanda tangani, kembali ke situlah. Jadi itu diserahkan kepada hukum, biar saja itu diselesaikan secara hukum gitu. Sedangkan ini, untuk kelanjutan ini bagaimana, wali kota harus kembali lagi, mulai lagi, mengumpulkan segala kepentingan yang ada, bagaimana caranya supaya itu terakomodir, dan lalu Bluebird beroperasi di sini dengan semacam ada kesepakatan lah, seperti apa operasinya, seperti apa sih maunya gitu. Itu bagian dari masyarakat yang cukup besar loh, supir taksi itu, yang juga kita nggak bisa abaikan begitu aja, datang terus mereka mati. Jadi kalau kita turun di airport, saya kira siapapun, lihat ada taksi, lihat ada Bluebird yang baru gitu, ya orang milih Bluebird. Nggak, meskipun nanti dibuat himbauan, pakailah dulu taksi yang lama gitu, Bluebird nanti belakangan. Tetap aja orang milih taksi yang bagus gitu, yang artinya naik, duduk, terus argonya jalan. Demikian Ketua Apindo Batam, Oka Simatupang. Saya Wendy Lim.